ومن يضلل فلا هادي له، لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. قال الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. Mari kita membahas tentang asyirkul akbar. Mudhaf itu, asyirk itu definisi secara syar'i itu anna man sarafa syai'an min anwa'il ibadah li ghairillah fa huwa musyrik. Jadi barang siapa yang memalingkan jenis-jenis ibadah kepada selain Allah, maka dia termasuk orang musyrik atau telah berbuat kesyirikan. Syirkul akbar tentunya menjadikan dia menjadi kafir musyrik. Kemudian juga Allah haramkan atasnya surga. Annal musyrik qad harrama Allah 'alaihi al-jannah. Dan tentunya tempatnya wa ma'wa wa nar. Tempatnya di neraka. Kemudian Allah haram al-musyrik minal maghfirah. Bahkan Allah juga mengharamkan orang-orang yang berbuat kesyirikan yang besar itu dari ampunan Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Kemudian yang keempat, asyirik juga bisa yahdith jami' al-a'mal, bisa menghapuskan seluruh amalannya. Seluruh amalannya dia yang berbuat syirik sekali, kalau dia tidak bertobat kepada Allah ketika meninggal dunia, syirkul akbar, maka dia akan terhapus semua amalannya. Kemudian yang kelima, an-nasyid yubih damus wa malu. Bahkan orang yang terjatuh kepada syirikan bisa juga dihalalkan darahnya dan hartanya. Artinya boleh diperang. Baik, mereka menakutil nas setiap pur la ilaha illallah. Fa idza qala aslamu minni dima'ahu wa amwaluhu. Jadi aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang yang masih dalam keadaan kafir sampai mereka mengucapkan apa? La ilaha illallah. Kalau mereka sudah mengucapkan ya, mereka terhalang ya, harta atau darah sudah terjaga jarak mereka dan harta. Sekarang kita masuk ke jenis syirik yang kedua. Andau azani qala al-muallif Syekh Shalih Fauzan ta'ala annahu tsani dari kesyirikan. Jenis kedua dari bentuk kesyirikan yaitu asyirkul aswar, syirik kecil. Soalnya syirik kecil, tapi ternyata di sini dosanya termasuk min akbar al-dhunub, termasuk dosa besar. Wahai orang-orang yang beriman, wasilah tasmiyah tuhan syaitan. Bahkan ada di dalam kita wasilah tentang penamaan syait. Wadat aladin ala anasahibulah yukhid min al mila. Bahkan saya juga dari tentang syaitan yang ini pelakunya tidak sampai keluar dari agama Islam dan mengenai keislaman. Bogor dong. Jenis-jenis kesulitan yang kecil ini ada dua. Jenis kesulitan yang ada wawah itu kembali ke syirkul aswar. Syirik yang kecil itu nau'an, ada dua jenis. Al-naw'ul awwal, jenis yang pertama syirkul fil alfa. Dengan syirik apa? Ternyata dia tidak tahu. Jadi itu maksud syirik kecil. Seperti kan halat bilailah, dia bersumpah tapi lain Allah, tidak sudah Allah, tapi dengan sumpah yang lain demi apa? Sekarang dia sebutkan itu namanya syirkul aswar fil alfa. Allah sesungguhnya menghadir wajiblah apa kafir atau asyraf siapa yang bersumpah dia bersumpah tidak dan menunjukkan Allah selama maka dia telah membuat kubur kubur kubur atau asyraf itu isyarat asyraf kita kalau ataupun kita apa tahu Allah wa anta kalau seperti ada Allah dan kau nah juga ucapan Allah masya Allah kita juga sama kalau dan kau kamu wahai syekhun bil alfas ini berjenis ini ya kecil. Maksudnya membandingkan antara Allah dengan makhluk. An-nawthani, kemudian jenis yang kedua, itu syirkun khabiyun tibului. Ini syirik yang khabi, atau khabi itu yang tersembunyi. Tibului, artinya di dalam hatinya. Bahwa anwa, dan ini juga banyak jenisnya. Min abroziha ahriya, di antara yang paling nyata itu adalah ahriya. Dia itu apa? Bahwa yu'rid lama yura minal a'mal. Tentunya dia ingin menampakkan amalan-amalan yang dianggap sama dia itu mungkin diperbaiki, diperbagus ketika ada orang yang memperhatikan dia. Ketika dia diperhatikan oleh orang lain, kemudian amalan tersebut seolah-olah diperbagus agar dilihat bahwasanya amalan dia itu baik. Mungkin dia seperti sholat. Mungkin awalnya dia sholat mungkin dari sisi bacaan biasa, mungkin tidak terlalu panjang. Mungkin diperbagus ya dari gerakan sholatnya atau pembacaan agar dia itu dipandang orang yang bagus dalam sholatnya. Wahwa ala nau'ain, dan jenis riya pun ya, ini ada dua. Ada riya al-munafiqin alladzina hum fid darjil asfal minanna. Kalau riya al-munafiqin jelas ya, ini termasuk bentuk kekufuran. Artinya mukhrijin minan millah, orang munafik. Jadi munafik itu mereka alladzina yarauna an-nas bi'amali. Jadi mereka sengaja ketika mengamalkan suatu amalan soleh agar bisa dilihat oleh orang lain, yaitu orang munafik. Padahal wa'ya tafiru nabi kurubi makum. Padahal di dalam hatinya itu mereka masih berkeyakinan apa? Kufur. Kita meyakini bahwasanya amalan yang mereka kerjakan itu adalah suatu amalan soleh yang bisa mengantarkan dia ke dalam surga. Tidak. Dia hanya berpura-pura saja masuk ke dalam Islam, mengerjakan amalan-amalan Islam agar dirinya itu tadi asomin menjiba'ahum wa'amu'alamu. Nanti dia terjaga dari darah dan hartanya agar tidak diperangi. Asal itu orang Yahud gitu. Terjadi di awal itu orang-orang Yahud di Madinah. Jadi mereka berpura-pura masuk Islam, kemudian mengamalkan amalan Islam dan ingin sebenarnya amalannya harus diperhatikan oleh orang bahwasanya dia ini benar-benar masuk Islam. Padahal dari sisi keyakinan yang di dalam hatinya itu wajah tadi lebih berlebih al-kufur. Artinya dia masih ada kekufuran di dalam hatinya, ini adalah khafi, syaitan khafi. Wal'iyadzubillah. Jadi dia seperti ini adalah dia kufur. Lianna ashabahu la yu'minuna billahi azza wa jal. Karena pada hakikatnya pelaku ataupun orang seperti ini itu tidak beriman sama sekali kepada Allah. ya terbiru dari kulubihim dan kufur. Jadi keyakinan mereka tetap masih kufur di dalam hati. Karena kalau namanya hati susah sulit ya, tidak bisa dipaksakan. Sebenarnya hidayah dengan Allah Azza wa Jalla. Sekalipun dia mengamalkan amalan Islam, tapi kalau tidak belum mendapatkan hidayah dari Allah, jadi yang sulit. Wa innama yatadhaharuna bil a'malis shalihah. Jadi hanya menampakkan amalan yang saleh gitu. Tapi apa? Li ajli maqami dunyawiyyah. Agar mengharapkan apa tadi? Maslahat dunia. Dia berharap maslahat dunia saja. Terjaga hartanya, jiwanya dan sebagainya. Maslahat dunia tidak mengharapkan apa? Maqam al-ukhrawiyyah atau mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Dia hanya mengharapkan dunia. Dunia tadi. Jangan sampai kita di dalam benak kita tidak pernah ada kepikiran untuk maqam ya al-ukhrawiyyah. Mengharapkan keridhaan dari Allah Azza wa Jalla, kita hanya sibuk dengan dunia. Al-thani, nau al-thani. Kemudian mau yang kedua itu riya alladhi yahsul minal muslim, yang terjadi pada seorang muslim. Ini bisa terjadi riya seperti ini, tapi riyanya tidak sampai mengantarkan dia kepada al-kufur. Dia syirkun aswar dan yakhruj minal riya li ashabi. Qala sallallahu alaihi wasallam li ashabi رضي الله عنه لما خرج إليه وهم يتذاكرون الدجال. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kepada para sahabatnya, yang mana tatkala itu mereka berbincang-bincang tentang dajjal. Qala ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masih dajjal. Maukah aku kabarkan kepada kalian apa yang paling aku takuti dari masih dajjal? Qala qulna bala, kata para sahabat. Bala itu ya. Wa qala asyirkun khafi, itu syirkun khafi. An yakuma ar-rajul yusalli فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهُ لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ. Jadi ketika itu seseorang dia mendirikan sholat, kemudian dia perbagus ya, sholatnya. Kenapa perbagus? Karena ketika itu ada orang yang memperhatikan dia. Ini namanya syirkun khafi, itu dia ingin dilihat. Dia ingin dilihat di amalan dia, ingin dilihat. Kalau saya mengamalkan ini, saya mengerjakan ini, saya mengerjakan ini, kenapa yang tidak saya mengerjakan ini? Bahaya dapat yako minal muslim wal mu'min. Dan ternyata ini terjadi pada seorang muslim atau seorang mu'min. Fa'idha wujida fi nasri syi'an min hada arya. Apabila seseorang itu terjangkiti area seperti ini, kalau mau maka kita kembalikan, kita luruskan kembali niat kita, kita luruskan kembali niatnya itu. Wa ada ila ikhlasi billahi azza wa jalla. Dia kembali ikhlasan niatnya kepada Allah azza wa jalla ketika mengamalkan amalan salat tersebut. Maka fala yadurruhu idza dafa'a. Maka tidak akan menghancurkan atau menggugurkan amalan salat tersebut. Jadi kalau misalkan dia ketika mengamalkan masalah pun muncul di benaknya itu ingin dilihatnya amalannya dia itu, jadi muncul arya, maka dia lawan. Kalau dia lawan, terus dia kembali mengikhlaskan amalan kepada Allah Azza wa Jalla, tentunya pada yang berhubung tidak ada faat, artinya tidak akan hancur, tidak akan rusak amalan itu apabila dia lawan. Wa amma idza istamara ma'am. Tapi kalau misalkan dia terus seperti itu, dia tidak lawan, dia terjang, terjangkiti terus sampai amalan solehnya itu selesai, ya, sampai solehnya selesai misalkan, maka ini fa'indahu yuhtim al-amal, ini bisa mengajukan amalan soleh ketika itu. Jadi amalan soleh itu saja, bukan amalan soleh yang lainnya. Jadi ketika dia terjangkiti yang sedang sholat, kemudian tiba-tiba dia ingin yuzayyin sholatahu, dia perbaiki, berbagus sholatnya sampai selesai sholatnya. Jadi dia tidak berusaha untuk apa? Diva, tidak berusaha untuk melawannya, untuk ikhlas kepada Allah. Maka katanya idza istamara ma'ahu fa innahu yubtilul amal. Maka amalannya itu akan sia-sia, hancur, tidak dihitung oleh Allah Azza wa Jalla. Idza kana ma'ahu min bidayati. Apabila di awal dia sudah ada timbul riya, sama ya, seperti itu. Wa kadzalika as-sum'ah. Demikian pula apa? As-sum'ah. Nah, berbeda seperti dia. Kalau dia kan dilihat, nah, dia kata Ron, nanti dari dilihat. Sedangkan kalau sum'ah itu ingin didengar, dipuji. Ulang begini, nanti dia ingin mendengar bahwasanya amalan itu diperbincangkan oleh orang lain. Nah, ini namanya sum'ah, ingin dipuji, ingin didengar. Wa hiya lamma yasma' min al-aqwal. Ya, dia ingin diperkenalkan dari ucapan-ucapan orang lain seperti dzikir, tilawah Al-Qur'an min ajli an yasma'a an-nas, seperti dzikir ataupun juga baca Qur'annya agar manusia itu memperbincangkan dia, maksudnya dia itu orang yang bagus dari bacaannya dan sebagainya, pujian. Nah, itu pujian kepada dia. Jadi senang wa yathnu alaih, nanti dipuji. Wa yaqafil aqwal al-mashuma min firah wa adhar wa ghairi dari mimman yaf'alha. Dan ini juga terjadi pada al-aqwal al-mashuma, ucapan-ucapan yang masyuk, jadi dari qiraah ataupun dari adhar, dari pikir atau yang lainnya, dari amalan-amalan yang dia kerjakan. Yurid ayyan da'un nas, jadi menginginkan apa tadi? Menginginkan pujian dari manusia. Ila yasma'un, sehingga orang lain terbincangkan. Au ayya qafi nafsi syaih min hubis min hubis sana, ataupun pada dirinya itu ingin ada dia senang, senang dengan pujian. Maka hati-hati, orang yang senang pujian itu ada bahada syirkun asma, bisa jadi dia terjangkiti dengan apa? Sum'ah. Jadi kalau dia senangnya dipuji, ketika dikritik mungkin dia marah, tapi kalau dipuji dia senang banget. Nah, ini khawatir ada penyakit apa? Sum'ah pada diri. Wa kadzalika min asy-syirki al-khafi. Demikian pula asy-syirku al-khafi an yuridu insan. Jadi seseorang ingin mengamalkan bi'amalihi ad-dunya. Fa ya'mal 'amalan shaliha wa huwa yurid tab'ad-dunya. Jadi ini yang terjadi, dia ingin mengamalkan suatu amalan soleh, akan tapi bukan mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Jadi dia hanya mengharapkan apa? Sisi duniawi, mengharapkan sisi dunia. Ataupun juga dia bisa jadi menginginkan perkara dunia saja, tidak pernah dia mengharapkan apa? Perkara-perkara akhirat. Kama qala ta'ala man kana yuridu al-hayata ad-dunya wazinataha. Jadi barang siapa yang dia itu menginginkan apa? Hayat dunia, hanya kehidupan dunia saja yang dia inginkan. Dia sibuk dengan pekerjaannya, perkara-perkara dunia, tidak pernah dia berpikir tentang ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, atau dia tidak perhatikan ilmunya, amalannya, dan yang lainnya dari perkara-perkara ukhra. Jadi hanya inginkan apa? Maka yuridu al-hayata dunya wa zinataha, dan perhiasannya wa fi ilahi ma'na lahu fiha. Tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala katakan kami akan beri dia cukupan terhadap apa yang telah dia amalkan. Wa hum fiha la yubghasun, bahkan Allah Subhanahu tidak akan menguranginya. Artinya cukup kan? Sesuai dengan apa? Usaha dia. Kita mendapatkan hidupnya. Ulai kalina laisa lahu fil akhirah illa an-nar. Akan tapi apa? Mereka ini tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat karena hidupnya hanya mengingat apa? Hayat dunia. Nah, perkara dunia wazilah dan perhiasan. Sibuk untuk mengumpulkan harta ataupun juga merebut jabatan atau yang lain dari perkara-perkara dunia, wanita dan sebagainya, tidak pernah memperhatikan atau mengharapkan ridha dari Allah, mengharapkan surga Allah, pahalanya ataupun ukhuwah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, itu akan mereka cukup, mereka hidup pun Allah tidak akan lari, khusus tidak akan dikurangi sedikit. Akan tapi, ulaika alladzina lahum fil akhirah. Mereka tidak akan mendapatkan pahala dari Allah pada yang akhir, tidak akan mendapatkan surga dari Allah. Bukan apa? Illa nar. Hanya mendapatkan neraka. Alladzi ya'ti bi ibadah. Jadi orang yang ya'ti bi ibadah, dia beribadah. Yuridu biha tama'a dunya, tapi mengharapkan apa tadi? Dunia. Kan tadi ya tabul ilm asyari, seperti orang yang belajar tabul ilm asyari, mondok dan sebagainya, tapi di ajli dunia hanya mengharapkan dunia. Nah ini dia masuk kategori yuridu alhayata dunya wa zinata wa fi'li a'mal fiha wa hum fiha la yukhsarun. Akan tahu ulai kan lagi ulai ka dari dari sambil akhir orangnya. Wa amal dari ya tabul ilm baru syari. Adapun orang-orang yang dia belajar, tapi bukan pelajaran syari seperti belajar apa hadasa teknik atau komputer yang lainnya masih dari perkara-perkara dunia. Artinya bahwa sa'adnya da'an lahum min ajil al-hifa wal min. Tapi dia tidak apa ingin mendapatkan apa tadi posisi jabatan dia, kerjaannya agar dia menjadi seorang yang ahli di bidang itu. Lepas dia ta'ish biha, nah, agar bisa menghidupi. Kaya dia ta'alam al-hisab wassilah wal kitab, seperti dia mempelajari tentang al-hisab, masalah hitung itu, as-silah ataupun juga dari kerajinan bisa memproduksi sesuatu wal kitab itu bisa. Yang sudi dalik ayah sa'ala wali, agar dia mendapatkan suatu kerjaan dari pelajaran yang dia pelajari. Bahada la ba'sa bihi, dia harus seperti ini tidak mengapa. Tapi tadi harus juga dibayar dengan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa huwa minal asbab al-mubah, ini termasuk sebab-sebab yang mubah. Wa liza ibadah, dan bukan termasuk ibadah dan orang yang mengingkari. Pada hakikatnya itu beribadah kepada Allah, kemudian di dunia, kemudian dari perbuatan. Amal ibadat ka ayyu sholli min aji tabad dunya, ataupun dia sholat dalam rangka untuk mengandalkan dunia. Awi jahid min aji tabad dunya, atau dia ujah mendapatkan perkara dunia. Awi yaudin al-il, awi yahud, bahada dahi bihadil ayin. Semua perkara-perkara tentang ibadah, maka apabila dia menunjukkan perkara dunia, tentu masuk ke ayat yang tadi. Maka layuridul hayatan dunya wa ziyatan wa fi'ilahim a'malu fiha wa hum fiha la yukhsarun. Juga orang tadi ya praktiknya adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, tapi ternyata dari sini dia mengharapkan perkara dunia, maka di sini dia masuk. Dan saya menginginkan perkara dunia dan perhiasan yang wafi ilai ma'amalu fiha, mesti akan kami itu memberikan sesuai dengan apa yang telah dikerjakan wafi ilai ma'amalu fiha. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan kami juga tidak akan mengurangi. Wa'alihi al-wa'id syadid, dan ini termasuk ancaman yang keras. Wahyu orang munafik dari juga masuk jenis kesyirikan. Qala sallallahu alaihi wasallam, ta'isa abu dinar wa dirham wa al-qatifa wa al-qamisa in u'tiya radiya wa in lam yuta lam yarda. Sebelum dalam hadis juga katakan mencapa abu dinar hamba dia orang yang mengukur harta dinar dirham ataupun juga pakaian ataupun juga perhiasan atau yang lain. Ini hanya diantara jenis ataupun contoh-contoh dunia yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah SAW agar jangan sibuk yang perkara tersebut. Jadi tidak perhatikan perkara-perkara lagi ya. Cukup muka harta tanpa diperhatikan perkara perkara ukhrawi, bahkan ada juga bersulit untuk membayar zakat, bersedekah ataupun taun yang lainnya. Nah ini masuk kategori ta'isa al-dibal wa dirha ila akhir. Baik. Wa hada nau min syirki fal insan yahris aqalu billahi azza wa jalla. Jadi ini juga termasuk jenis kategori syirik. Maka seseorang itu harus mengikhlaskan amalan itu kepada Allah azza wa jalla. Fa in ja'ahu syai' min ad-dunya. Maka apabila datang kepada itu dunia, nah, ada diberikan dunia kepada dia, sekalipun sudah tidak menginginkannya, bahwa rizki usaha Allah ini adalah rizki, adalah rizki dari Allah Azza wa Jalla yang diberikan kepadanya. Wa amma in amla amal al-akhirah li ajli dunya. Kemudian apabila dia mengamalkan sebuah amal akhirah tapi li ajli dunya, ingin mengharapkan dunia, bahada wa malmu, dan ini yang tercela. Kalau tadi kan ketika dia mengamalkan ayyuhlis a'malu lillahi azza wa jalla, ya beribadah kepada Allah, mengikhlaskan amalannya kepada Allah azza, kemudian tiba-tiba datang dunia kepada ini, maka ini rizqu min Allah, rizqu min Allah. Adapun kalau dia tadi mengamalkan suatu amal akhirah, dia amalannya amal akhirah tapi hatinya itu condong untuk mengharapkan dunia, bahada wa malmu, dan masuk kategori tadi ayat ini, masuk ke dalam ancaman Allah azza wa jalla. Syirkul Asghar, akan tapi di sini para ulama berselisih. Mereka berselisih tentang fi syirkil asghar, hal yaghfir kasairil dzunub? Apakah syirik yang kecil ini bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Hal yaghfir atau hal yaghfar kasairil dzunub? Apakah bisa diampuni seperti dosa-dosa yang lain? Al-Nabiyu Asyir Al-Qadwa, selain kesyirikan yang besar Allah itu, atau bisa jadi tidak ada pun. Apakah itu tidak ada pun atau ya, bisa jadi tidak ada pun. Li'annahu imma fa'ala Allah Azza wa Jal sini umum Inna Allah la yaghfiru al-yushaka. Nah, kata la yaghfiru al-yushaka itu umum. Apakah itu masuk kategori syirik atau syirik akbar? Padahal ada kata Syekh Shalih Fauzan, ada yang syirkul akbar wal asghar, ini umum untuk kesyirikan besar dan kesyirikan yang kecil. Artinya apa? Artinya dosa syirik yang besar dan dosa syirik yang kecil tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi ada yang syirkul akbar wal asghar, maksudnya inna Allah la yaghfir, inna Allah la yaghfir. Maksudnya Allah Subhanahu tidak akan mengampuni apa? Ayyushoka. Kata ayyushoka itu kan umum, bisa masuk kata yang berapa? Dosa besar dan dosa kecil, berarti tidak diampuni. Tapi kita lihat, walakin hunaka farq bihaitsu anna syirkal akbar yukhrij sahibu fil nar. Di sini kan, tapi di sana ada perbedaannya. Perbedaannya apa? Bahwasanya kesyirikan yang besar yukhrij sahibu fil nar, jadi pelakunya bisa kekal di dalamnya selama-lamanya. Adapun wasyirkul asghar la yukhrij sahibu fil nar, adapun kesyirikan tidak sampai sekali dalam neraka. Intinya dia tidak akan diampuni oleh Allah Azza, akan tapi dia akan mendapatkan siksa dari Allah nanti sesuai dengan kadar kesyirikan tersebut. Kalau sudah selesai dari adabnya, dia akan dikeluarkan dari neraka tersebut. Allah wa inna la buta min ta'dibi, artinya dia harus diadab. Maksudnya dia harus diadab. Wa la yaqbal al-maghfirah, kita diampun, nanti dia terima ampunan orang berbuat kesyirikan yang kecil. Kalau dia meninggal dunia dalam keadaan syirkul asghar, bersolat kepada Allah hasilnya sebelum dia meninggal. Lakina yukhrijin nar la yaghfir, kata dia tidak kekal di dalam. Allah, itu perbedaannya. Ada kecil dengan syirkul akbar dengan syirkul asghar, syirik yang besar dengan syirik yang kecil. Dua-duanya tidak diampuni oleh Allah hasilnya. Hanya bedanya kalau syirik yang besar dia kekal di dalamnya, sedangkan syirik yang kecil dia tidak kekal di dalamnya, ada di dalam neraka. Bahadhi ba'dul furuq baina asyirkul akbar wa asyirkul asghar wa kullu khathirah. Ini adalah perbedaan antara syirik yang besar dan syirik yang kecil, tapi semuanya adalah khathirah, berbahaya. Jangan sampai kita terjadi masalah syirik yang kecil, yang kecil dari ucapan kita atau dari keyakinan kita. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi.